Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محبة الولد، mencintai anak. Khususnya terhadap anak yang kita didik. Maka merupakan bentuk pendidikan seorang mudarris, seorang murabbi dalam mentarbiyah adalah mencintai anak-anak tersebut. Dan ini penting sekali, kecintaan kepada anak tersebut maka akan memberikan pengaruh positif. Karena dia cinta kepada anak tersebut, maka dia berusaha untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada anak didik. Nah, kepada sigar, kepada al-aulad, dan berusaha untuk mencegahnya dari hal-hal yang mendatangkan kemudaratan. Maka dibutuhkan ada mahabbah. Seorang kalau tidak punya rasa mahabbah kepada al-aulad, maka apabila dia melihat sesuatu yang membuat dia benci atau jengkel, maka ketika ia menghukum, hukumannya bukan hukum kasih sayang. Dan hukumannya bukan hukum yang mendidik. Tapi justru akan mendatangkan kemudaratan. Maka di dalam hadis yang kita sebutkan ini, anjuran bersikap rahmat kepada anak kecil, terkhusus mereka yang menjadi anak didik kita. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال داري أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلي بركاته كنت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم kata أبو هريرة adalah aku bersama Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم fi suqin min aswaqil madinati, di sebuah pasar dari pasar-pasar yang ada di kota Madinah. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa pasar itu adalah pasar Banu Qainuqa. Pasar Banu Qainuqa. Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fansaraftu. Maka Rasulullah pun balik. Maka aku pun ikut balik bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan aina luka, aina luka, salasan, tiga kali beliau bertanya aina luka, aina luka, aina luka. Dan yang dimaksud al-luka di dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud al-luka adalah as-saghir. As-saghir, anak kecil. Dan itu termasuk dari lughah Banu Tamim. Dan makna yang kedua yang dimaksud al-luka adalah al-la'im, yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan orang yang tercela. Seperti yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalam dalam riwayat al-Imam Ahmad, bahwa Nabi alaihissalam mengatakan, yakunu as'adun nasi bid dunya luka inna luka. Akan datang suatu masa di mana orang yang paling berbahagia di dunia itu luka bin luka. Luka bin luka. Maksudnya orang yang rendah nasabnya. Nah, berasal dari orang-orang rendahan. Ya, yang hina. Adapun yang dimaksud di dalam hadis ini ketika Nabi AS mengatakan aina luka, yang dimaksud adalah makna yang pertama, as-saghir. Dan Nabi AS menyebutkan luka ya, sebagai panggilan rahmat. Ya, penyebutan as-syafaqah, kasih sayang dan rahmat. Nah, udhu al-Hasan ibn Ali, panggillah al-Hasan bin Ali. Maka al-Hasan bin Ali inilah yang beliau maksud tadi dengan luka. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau salah seorang dari cucunda Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-Hasan wal-Husain. Sayyid al-Shababu Ahli al-Jannah. Yang keduanya adalah Sayyidnya Pemuda Ahli al-Jannah. Dan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ini beliau adalah seorang khalifah setelah meninggalnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka beliau sempat memerintah jadi khalifah beberapa bulan. Lalu kemudian beliau pun menyerahkan kepemimpinan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harapan agar kaum muslimin bersatu, segera menghentikan perselisihan yang terjadi antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah. Maka beliau pun rela untuk lengser dari jabatannya, dan beliau berikan pada Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu karena mengharapkan kembalinya kaum muslimin, menyatunya kaum muslimin di atas kalimatul haq. Maka dalam hal inilah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari wa ghairuhu, beliau mengatakan, inna bani hadha sayyid wala'alla Allah ayyusliha baina yadayhi ala yadayhi baina ta'ifatain azimatain minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini seorang sayyid, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mendamaikan melalui beliau antara dua kelompok yang besar dari kaum muslimin. Naam, mustajab Allah azza wa jalla da'wata rasulihi. Naam. Wa hadha min dalail an-nubuwah. Termasuk di antara tanda kenabian Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang akan datang, yang akan terjadi. Panggil Al-Hasan bin Ali. فقام الحسن بن علي يمشي وفي عنقه السخاب. Maka Al-Hasan bin Ali pun berjalan dan di lehernya ada as-sikhab. As-sikhab dia semacam kalung yang biasa dipakai oleh anak-anak. Naam, laki dan wanita. Ya. Kalung yang di yakni dari bahan-bahan yang bukan suatu yang mewah, bukan dari lu'lu', bukan dari marjan, bukan dari intan berlian atau yang semisalnya, tidak, kalung biasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun bersabda, biyadihi hakaza. Dengan tangan beliau demikian. Maksudnya ketika Hasan datang, maka Rasulullah dengan tangannya beliau menjulurkan tangannya. Yang dimaksud biyadihi hakada yaitu beliau menjulurkan kedua tangannya. Ya biasalah seperti kita kalau ada anak yang berlari menuju kita, kita menjulurkan tangan kita untuk kemudian kita peluk atau kita gendong atau yang semisalnya. Nah, ini yang dimaksud oleh beliau biyadihi hakadha, dengan tangannya demikian. Faqala al-Hasanu biyadihi hakadha faltazamahu. Maka berkata al-Hasan dengan tangannya, yakni Hasan juga demikian. Rasulullah menjulurkan tangannya, Hasan juga ketika datang dia menjulurkan tangannya. Qala al-Hasan biyadihi hakadha. Nah, faltazamahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun mendekapnya. Nah, dalam riwayat yang lain beliau mendekap dan menciumnya. Dalam riwayat yang lain, hatta anaqahu wa qabbalahu. Beliau memeluknya dan mencium cucunya tersebut alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuhu. Dan cintailah orang-orang yang mencintainya. Qala Abu Hurairah. Maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan hadis ini, فَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ. Maka tidak ada seorang pun yang paling aku cintai dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an, yakni yang mengalahkan kecintaanku kepada Al-Hasan. بَعْدَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengucapkan apa yang beliau ucapkan itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini, ma'asyar ikhwan rahimakumullah, kita dapat memetik beberapa faedah. Di antara faedah dari hadis ini, para sahabat yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tauqirus sahabah lin nabi alaihi salatu wassalam, merupakan kebanggaan para sahabat itu ketika mereka bisa menemani Rasulullah alaihissalam, apakah di pasar atau di tempat yang lainnya. Nah, di mana Abu Hurairah menemani Rasulullah alaihissalam. Di antara faedah dari hadis ini, sifat tawadhu'nya Rasul alaihissalam, di mana beliau juga masuk pasar, tentunya berkumpul bersama dengan masyarakat yang lainnya. Nah, ya, berjalan bersama yang lainnya. Dan di dalam hadis ini anjuran untuk bersikap rahmat kepada as-saghir, kepada anak kecil. Ya. Bersikap rahmat ketika memanggil, panggil dengan panggilan rahmat, panggilan kasih sayang. Aina luka, luka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagaimana yang kita jelaskan tadi, min babis syafaqati war rahmah. Merupakan bentuk kasih sayang dan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dan perhatian pada anak-anak. Nah, dan di dalam hadis ini juga, ya, tafaqqud as-sighar, ya, mencari anak-anak tersebut ketika tidak ada, mungkin tidak terlihat, menunjukkan bahwa kita memperhatikan, ya. Dan seorang anak tentu senang ketika mendapatkan perhatian dari seseorang. Apalagi itu dari murabbinya, dari seorang yang mendidiknya. Nah, ya, maka penting misalnya di dalam kelas, ya. Mungkin hari ini ada seorang anak tidak hadir, ya. Keesokan harinya ketika dia datang, ya, didekati, ditanya, kamu kemana? Nah, ya, kemarin kau tidak terlihat. Nah, sehingga dia merasa bahwa dia pun diperhatikan, tidak diacuh. Dan itu menyenangkan anak-anak tersebut. Tafaqqud as-sighar. Nah, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan, ya, dibolehkannya al-mizah, bersenda gurau, bercanda bersama dengan anak-anak, ya, dan menunjukkan kasih sayang, memeluknya, menyayanginya, ya, apabila tentu pada tempatnya. Nah, Rasulullah alaihissalam terhadap cucunya beliau sayang. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sayang kepada Al-Hasan bin Ali karena kasih sayang Rasul alaihissalam kepadanya. Nah, wahakidha kepada anak-anak, al-aulad, berikan kasih sayang kepada mereka. Namun kasih sayang itu, ma'asyiral rahimakumullah, dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Ya, bukan bentuk kasih sayang ketika seorang itu menyebabkan anak itu dimudaratkan dengan kasih sayang yang berlebihan misalnya. Nah, kasih sayang tiap hari dikasih permen. Terus makan, makan. Kadang-kadang sebagian orang tua salah dalam mendidik anaknya. Nah, maka dia menyangka bahwa bentuk kasih sayang adalah tidak pernah melarang anaknya apapun yang diinginkan. Mau makan ini, mau belanja ini, mau jajan ini, seterusnya. Nah, sehingga yang diketahui adalah makan, makan, makan, dan seterusnya. Nah, dan ini kasih sayang yang keliru, ma'asyiral rahimakumullah. Kadang-kadang kita perlu melarang anak-anak itu, ya, untuk tidak jajan. Kenapa? Karena kasih sayang kita mendidik dia, ya, mendidik dia untuk ya sabar, ya. Kalau tidak ada ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan ini merupakan tarbiyah yang baik. Nah, tidak setiap apa yang diinginkan oleh anak itu dituruti. Nah, tapi dilihat positif dan negatifnya. Apabila mendatangkan maslahat, maka tidak mengapa. Namun kalau memberikan dampak yang buruk, ya, akan menyebabkan kebiasaan anak itu buruk, maka tentu hal-hal yang seperti ini dihindari dan sangat dibutuhkan peranan seorang murabbi memperlihatkan itu bukan hanya dengan ucapan tapi juga dengan akhlak, dengan adab yang mengajar, karena anak itu akan selalu mencontoh yang lebih dewasa. Anak itu akan selalu memperhatikan siapa yang mengajarinya. Nah, apabila yang mengajarinya itu baik, ya, punya rahmat, kasih sayang, insyaAllah ta'ala, itu akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak tersebut. Dan di dalam hadis ini juga keutamaan bagi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Keutamaan beliau, di mana beliau mendapatkan kecintaan dari Nabiullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Allah agar kemudian Allah juga mencintainya, fa'ahibbahu. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam juga berdoa agar orang-orang yang mencintai Al-Hasan agar dia pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini keutamaan yang besar, yang agung, yang dimiliki oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Nah, namun dengan kecintaan yang syar'i. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Maka di antara faedah hadis ini adalah raddun ala ar-Rafidhah. Mereka yang menuduh bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nawasib. Nawasib itu pembenci Ahlul Bait, pembenci Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan apa yang mereka katakan itu batil. Namun akhirnya mereka lebih mengkhususkan lagi. Mereka mengistilahkan nawasib kepada Ahlus Sunnah. Karena mereka ya, cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau cinta kepada Abu Bakar dan Umar berarti benci kepada Ali. Itu istilah mereka. Sehingga siapa saja yang wala kepada Abu Bakar, Umar, Uthman berarti membenci Ali. Hala batil. Nahnu nuhibbu sahabata kullahum. Kita mencintai semua para sahabat. Dan kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridai mereka. Dan Allah telah ridha kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Nah. Maka Ahlu Sunnah di antara prinsip mereka adalah hubbu ahlil bait, cinta kepada ahlul bait, pada keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, kecintaan syar'iyyah, kecintaan syar'iyyah, bukan kecintaan bid'iyyah seperti yang dilakukan oleh kaum Rafidhah. Naam. Dan di dalam hadis ini juga bantahan kepada mereka kaum Syiah yang mengatakan bahwa Abu Hurairah itu nawasik, benci kepada Ahlul Bait. Dan ini juga batil. Mereka mengarang-arang sejarah palsu di mana mereka mengatakan bahwa Abu Hurairah ini termasuk di antara sahabat yang ikut dalam lembaga yang dibuat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma pada zamannya. Mereka mengatakan bahwa pada zaman pemerintahan Muawiyah membentuk lembaga yang di sana terdiri dari sebagian sahabat dan tabi'in yang bekerja untuk memproduksi hadis-hadis palsu untuk disebarkan kepada kaum muslimin. Ada batil. Ya. Untuk menyebarkan kebencian kepada Ahlul Bait. Termasuk di antara yang beranggota yang ikut dalam lembaga tersebut Abu Hurairah Al-Mughirah bin Syu'bah Az-Zuhri Marwah bin Zubair. Nah, وهذا باطل. Tidak ada sanad sama sekali. Nah, ini disebutkan oleh pengarang kitab Nahjul Balaghah. Ibn Abi Al-Hadid. Dan ini batil ma'asyarakat rahimahkumullah. Abu Hurairah sangat cinta kepada Ahlul Bait. Sebagaimana disebutkan di sini bahwa Abu Hurairah sangat cinta kepada Al-Hasan bin Ali. Dan beliau sangat cinta kepadanya tidak seperti kecintaan beliau kepada yang lainnya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah semangat Abu Hurairah untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Karena begitu Abu Hurairah mendengarkan doa Nabi alaihi salatu wassalam ini, maka beliau segera menerapkannya dengan cara mencintai Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma setelah beliau mendengarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Nah, maka apa yang dikatakan oleh mereka al-mubtadi'ah ar-rafidhah batil. Nah, maka ini ma'asyarakat rahimakumullah beberapa fawaid yang penting dari apa yang kita sebutkan dari hadis yang ke-6 ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa narju an yahfadhal ikhwan insyaallahu ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.